Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala al-Imam Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستواء ومباينته لخلقه واستوائه على عرشه. Pembahasan tentang kemahatinggian al-bari sang maha pencipta yakni Allah tabaraka wa taala, wa mubayanatihi li khalqihi, serta jauhnya, terlepasnya Allah subhanahu wa ta'ala dari makhluk-makhluknya. Ya, tidak ada makhluk yang bersama Allah kebersamaan zat, tidak pula Allah subhanahu wa ta'ala bersama makhluknya. Zat Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya. Wastiwa'ihi ala arshihi, serta istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala di atas arshnya. Ini pembahasan pertama yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullah dari permasalahan-permasalahan yang terjadi padanya, peperangan sengit antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok-kelompok bid'ah yang menisbatkan kepada Islam ini. Kata beliau, hadha al-aslul azim lam yazali as-sahabatu wat-tabi'una lahum bi-ihsan ya'tarifuna wa ya'lamuna 'ilman la yartabuna fihi bima dalla 'alaihi al-kitab was-sunnah min 'uluwillahi ta'ala wa annahu fawqa 'ibadihi wa annahu 'ala al-'arshi istawa. Prinsip pokok yang agung ini, senantiasa para sahabat dan generasi yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik, mengakui dan mengetahui dengan ilmu yang tidak ada padanya keraguan, yakni ilmu yang yakin, dengan apa yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan As-Sunnah tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula keberadaan Allah di atas hamba-hambanya. Wa annahu alal arsi istawa, dan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsh, di mana arsh adalah makhluk yang paling besar. Demikian pula yang paling tinggi, yang berada di atasnya Rabbul Alamin. Tayib, ini keyakinan yang ada pada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan generasi yang mengikuti mereka di atas keyakinan ini. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa anna lahu jami'a ma'ani al-'ulu, dan bahasanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala seluruh makna-makna kemahatinggian. 'Uluwi dzati wa 'uluwi al-qadri wa 'azamati as-sifati wa 'uluwi al-qahri li jami'il kainat. Jadi Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat kemahatinggian yang mencakup tiga jenis al-ulu. Disebutkan yang pertama di sini uluwidzat, kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Kemahatinggian diri Allah di atas seluruh makhluknya. Di mana masalah inilah yang di sana ya terjadi perdebatan sengit. Di mana selain ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak mengimani kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluk. Kemudian jenis yang kedua dari al-ulu, uluwil qadri wa 'azamati sifat. Kematinggian kedudukan dan keagungan sifat-sifatnya. Di mana seluruh sifat yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan atas dirinya, demikian pula yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sifatkan kepada Allah, ya, di atas seluruh sifat yang ada pada makhluk-makhluknya. Di mana tidaklah ya antara sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk kecuali di sana ada kesamaan makna. Adapun pada hakikatnya jelas ya seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala di atas sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Kemudian jenis al-ulu yang ketiga yang disebutkan di sini adalah uluwil qahri li jami'il kainat. Kemahatinggian kepemaksaan dan kekuasaannya di atas atau terhadap seluruh kainat, seluruh yang ada ini. Ya. Di mana apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Tidak ada pihak yang manapun yang bisa untuk menghindar atau menentang ya, dari kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ya berlaku pada seluruh makhluknya. Baik, ini tiga jenis al-ulu. Pada dua jenis yang terakhir ya, kelompok-kelompok yang menyempal, yang menisbatkan kepada Islam, mereka mengimani dua dari jenis al-ulu, yakni uluwil qadr dan ulu al-qahr. Jadi yang diingkari oleh mereka adalah ya ulu az-zat, kemahatinggian zat Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya. Hatta nabaghat al-jahmiyatu wa man tabi'ahum. Hingga nabagot mana zaharot, hingga muncullah kelompok Jahmiyah dan yang mengikuti mereka. Al-Jahmiyah ini nisbat kepada Al-Jahm ibn Safwan. Di mana Al-Jahm ibn Safwan mengambil akidahnya, ini akidah Jahmiyah, dari gurunya yang bernama Al-Ja'd ibn Dirhim. Al-Ja'd ibn Dirhim atau Dirham ya, mengambil akidahnya dari Aban ibn Sam'an. Sedangkan Aban ibn Sam'an ya, mengambil akidahnya dari Talut ibn Ukhti Labid ibn Al-Aqsam. Jadi keponakan Labid ibn al-Aqsam yang menjadi penyihir, ya, yang menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Talut ini, ya, mengambil akidahnya dari Labid ibn al-Aqsam. Jadi jika ditelusuri, akidah Jahmiyah, ya, kembalinya kepada ajaran Yahudi. Dan kita mendapati sekian banyak, ya, aliran-aliran yang menyimpang. Ujung-ujungnya kepada Yahudi, entah itu Rafidah, Syiah, bahkan termasuk adanya aliran komunisme ya, Karl Marx dia seorang Yahudi. Demikian juga tokoh Machiavelli, yaitu juga Yahudi, ya, yang punya prinsip al-ghayah tubarrir al-wasilah, bahwa tujuan itu bisa menghalalkan segala cara. Wa man tabi'ahum, dan yang mengikuti kelompok mereka, ya, dari kelompok ahlul kalam, termasuk di dalamnya adalah al-asy'ariyah atau asy'ariyah, ya, di mana mereka, ya, mengingkari kematian Allah Subhanahu wa taala yang di atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu kita mendapati, ya, mereka mengingkari apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mengisyaratkan tangan ke atas untuk, ya, menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, di atas seluruh makhluknya. Tidak boleh, ya, bertanya dengan di mana Allah. Ini yang disebarkan oleh mereka. Kata beliau selanjutnya, fa'ankaru al-ma'na al-awwal, di mana Jahmiyah dan kelompok yang mengikuti mereka, dari kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka mengingkari makna yang pertama dari makna al-ulu, yakni kematinggian zat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan walhamdulillah, ya, pemerintah Islam yang ada di masa itu dari Daulah al-Umawi, di mana Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kebaikan kepada Daulah itu, termasuk di antaranya sikap tegas mereka terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang dan para tokohnya, di mana Ja'ad ibn Dirham, guru dari Jaham ibn Sofwan, ya, dihukum oleh penguasa yang ada di mana itu, yakni gubernur Khalid ibn Abdullah al-Qasri, di mana pada Yaumul Id, Idul Adha, setelah beliau berkhutbah, ya, beliau menyatakan, ya, ayyuhal muslimun dhahu dhahayakum taqabbalallahu minkum wa inni al-yawma sa'udhahi bi Ja'ad ibn Dirham. Waikum muslimin, sembelihlah, ya, sembelih kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kalian, dan sungguhnya hari ini aku akan berkurban dengan menyembelih Ja'ad ibn Dirham. Kemudian beliau turun dari mimbar beliau, ya, kemudian disembelihlah, ya, Ja'ad ibn Dirham pada tahun 105 Hijriah. Kemudian demikian juga dengan Jaham ibn Dirham, ya, seorang dari penguasa dari Bani Umayyah, Salim ibn Ahwas Al-Mazini, ada yang mengatakan Salam ibn Ahwas Al-Mazini, beliau menghukum Jaham ibn Dirham, Jaham ibn Safwan, dengan hukum bunuh, dan ini adalah amalan yang masykur, amalan yang patut untuk disyukuri, dan termasuk di antara mangqabah, yaitu keutamaan yang dimiliki oleh mereka. Sebagaimana para ulama menegaskan bahwa memberikan hukuman yang demikian terhadap ahlul ahwa wal bidah itu lebih utama dibandingkan, ya, memerangi 1000 orang dari kalangan kufar, karena kerusakan yang dimunculkan oleh ahlul bidah itu jauh lebih berbahaya dibandingkan kerusakan yang dimunculkan oleh orang-orang kafir. Karena mereka, orang-orang kafir, merusak fisik, sementara ahlul ahwal bidah merusak hati dengan berbagai kebidahan tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau, la bi burhanin aqliyin. Mereka mengingkari kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala, ya, zat Allah di atas seluruh makhluknya, tidak dengan bukti-bukti yang sifatnya, ya, akal. Fa innal aqla dalla ala uluwillahi ta'ala ala khalqihi bi dzatihi dilalatan fitriyatan wadihah. Karena sungguhnya akal menunjukkan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, bi dzatihi, yakni zat Allah, dengan dilalah fitriyatan wadihah, penunjukan secara fitrah yang demikian jelas. Artinya secara fitrah manusia tidak akan bisa mengingkari keyakinan akan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Oleh karena itu ketika salah seorang tokoh Asy'ariyah Al-Juwayni, ya, dia sangat bergembira ketika menurutnya kita akan menemukan dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ini ketika dia mendapatkan kisah tentang yakni Nabiullah Yunus, ya, alaihi salam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tufaddiluni ala Yunus ibn Matta, jangan kalian melebihkan aku di atas Yunus ibn Matta. Kemudian diambil kesimpulan oleh dia, berarti kedudukan Nabi ketika Nabi dimi'rajkan hingga sampai pada kedudukan yang tidak dicapai oleh makhluk yang lain, jenis Sidratul Muntaha, itu sama, ya, dengan Yunus yang berada di dasar samudra, ya, di dalam perut ikan. Ya, jadi dianggap ini sebagai dalil yang menunjukkan Allah di mana-mana. Nah, yang hadir ketika itu salah seorang yang dijuluki Al-Hamadzani, sebagian orang mengatakan dia Arabi, Arab pedalaman, bukan seorang yang tinggal di tempat-tempat ilmu. Dia mengatakan, sudah, sekarang tinggalkan pembahasan tentang arsy, ya, dan yang terkait dengannya. Sekarang kabarkan kepada saya tentang ad-darurah, ya, fi kulubina, ya, sebuah kepastian yang ada di hati-hati kita yang kita tidak akan bisa mengingkarinya. Bukankah kita ketika berdoa hati kita itu, ya, tertuju kepada yang di atas kita? Kabarkan tentang ini. Di mana perkara yang sifatnya darurah, kata para ulama, ya, tidak perlu dalil, ya, untuk mendatangkannya dan tidak bisa diingkari. Maka Al-Juwayni ketika itu menepuk kepalanya sambil mengatakan, ya, hayyaroni Al-Hamadzani. Hamadzani membuat saya bingung. Ya, di mana ternyata yang demikian, ya, sebagian ulama mengatakan, ya, telah, ya, sebagaimana diceritakan oleh Syekh Saleh Ibn Abdul Aziz, meneliti tentang keadaan makhluk, ya, di mana salah seorang ini datang ke wilayah Rusia. Kita tahu Rusia negeri komunis, ya, tidak percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu, ketika terjadi, ya, malapetaka di wilayah tersebut, ternyata penduduknya mereka keluar dalam keadaan menengadahkan tangan-tangan mereka ke atas, dalam kondisi mereka tidak mengingkari, mereka mengingkari adanya Allah, namun hati mereka tidak bisa dibohongi. Bersamaan kekufuran mereka, mereka meyakini, ya, tempat mereka meminta atau berdoa ada di atas mereka. Jadi ini menunjukkan secara fitrah, ya, bahwa makhluk-makhluk meyakini penciptanya Allah Subhanahu wa taala berada di atas mereka. Baik. Kemudian sedikit kita selesaikan. Wala bi burhanin naqliyin, tidak pula dengan bukti yang sifatnya wahyu. Kenapa? Fa inna jami'an nususi tunafi qawlahum wa tubtiluhu wa tuthbitu lahu ta'ala kamalal 'uluwi min kulli wajhin. Tidak pula dengan dalil yang sifatnya wahyu. Kenapa? Karena seluruh nas yang ada dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah menafikan pendapat mereka yang mengingkari kemahatinggian Allah, ya, membatalkan pendapat mereka dan menegaskan, menetapkan akan kemahasempurnaan ketinggian Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sisinya, kemahatinggian zatnya, kemahatinggian kedudukannya, kemahatinggian kekuasaannya atas seluruh makhluk. Taib Allahu taala alam. Jadi dari sini kita mengetahui bahwa dalil tentang kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala datang dari sisi-sisi yang sangat banyak, dari secara nakli Al-Kitab As-Sunnah, demikian juga ijma, ya, para sahabat, demikian juga secara akal, demikian pula secara fitrah. Semakin banyak dalil yang menunjukkan sesuatu, menunjukkan sangat jelasnya perkara tersebut. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.